وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif wa Kumraja rahimani wa rahimakum Allah. Kembali kita lanjutkan kajian kaidah-kaidah dalam tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kita masuk pada kaidah yang ke-91. Al-aslu fima yuf'alu fil maqabiri at-tawqifu 'ala al-adillati. Hukum asal dalam hal yang dilakukan di pekuburan adalah menunggu adanya dalil. Dan ini adalah min a'zamil abwab, termasuk bab yang paling penting yang jika kita ahkam nasaddaha secara kokoh kita menutupnya, maka akan rontok berbagai macam bentuk syirik. Ini dalam jumlah yang banyak. Fa'inna awwala mabda'i syirki, karena awal dari kemunculan syirik, awal dimulainya kemusyrikan dan titik tolak kemusyrikan, innamakana minal maqabiri, hanyalah dari pekuburan. Dan jeleknya interaksi bersama kubur. Maka labuta haruslah ditutup rapat-rapat pintu ini, sehingga tidak boleh kita lakukan di pekuburan kaum muslimin kecuali aktivitas-aktivitas yang ada dalil kebolehannya. Ya, sehingga intinya adalah kalimat yang terakhir tadi kita baca, tidak boleh melakukan berbagai aktivitas di kubur kecuali yang terdapat dalil yang membolehkannya. Maka membuat bangunan di atas kuburan di komplek pekuburan, dan itu di atas kubur, hukumnya haram. Membuat tulisan-tulisan pada kubur, hukumnya juga haram. Kemudian bersedekah yang dilakukan di kuburan, perhatikan dan garis bawahi i'tiqadan li fadilatiha, karena meyakini adanya pahala khusus bersedekah di kuburan. Muharramatun, hukumnya haram. Kemudian kata penulis, memasang saradiq lil aza untuk takziah fil maqabir, di kuburan, muharramatun, hukumnya haram. Kemudian i'tikaf di dekat kubur selama beberapa malam, menepi di kubur selama beberapa malam, dawatil adat, yaitu beberapa yang memiliki bilangan, artinya beberapa hari, muharramun, hukumnya haram. Kemudian menulis tanggal kematian mayit, di sini kata penulis hukumnya juga haram. Wa tashdiruha muharramun, menanaminya dengan pohon, hukumnya haram. Namun wallahu a'lam, mungkin yang lebih tepat menanaminya dengan pohon dengan keyakinan tertentu. Adapun sekedar supaya teduh, supaya tidak panas, nanti kalau mungkin makamkan jenazah siang-siang ya tidak panas, artinya tujuan-tujuan yang logis, maka tidak masalah. Tapi kalau ada keyakinan tertentu di alam kubur jadi adem, jadi ayem kalau ditanami pohon tertentu, nah ini yang bermasalah. Nanti kemudian nasbu suradik, bacanya suradik, artinya tenda besar. Ya, masang tenda besar untuk menerima ungkapan bela sungkawa di pekuburan, beliau nilai sebagai satu hal yang haram. Ya tadi was tasyiruha muharramun, menanamnya pohon di kuburan hukumnya haram. Namun wallahu a'lam, yang lebih tepat perlu melihat adanya keyakinan tertentu dalam hal ini ataukah tidak. Demikian juga memberikan penerangan dan lampu di kuburan hukumnya haram. Tapi kalau lampu tersebut di pinggir jalan pekuburan supaya tidak gelap, bukan untuk makamnya namun untuk orang yang lewat di dekat situ, maka tidak masalah. Maka jika dengan kokoh kita tutup pintu ini dan kita jadikan alat tauqif, harus menunggu dalil, maka kita akan bisa menutup berbagai macam bentuk kesyirikan yang jumlahnya banyak. Sebagaimana kata An-Nazim, faida sadadna dalikal bab alladhi ja'at lana minhu qaba'i'u bid'ati fasatantahi suwarun nasyirki alladhi ammat bi balwa fil ma'murati. Jika kita tutup rapat pintu itu yang datang kepada kita melalui pintu itu bid'ah-bid'ah yang jelek, maka akan berakhir berbagai macam bentuk kemusyrikan yang amat bi balwa'u bencana karenanya merata fil ma'murati di penjuru bumi. Kemudian selanjutnya dalam hukum asal tawassul itu mengikuti dalil. Karena tawassul itu dibangun di atas prinsip sarana yang Allah sukai. Dan apa yang Allah sukai itu gaib. Dan perkara gaib itu menunggu nas. Maka tidak boleh bagi Anda tawassul kepada Allah kecuali dengan perantaraan yang dalla alaiha dalilu, didukung oleh dalil. Semacam tawassul kepada Allah dengan nama dan sifatnya, tawassul kepada Allah dengan bidzikril hal, menyebutkan keadaan, menyebutkan keadaan orang yang berdoa, atau dengan tawasul dengan doa orang yang soleh, yang masih hidup, yang hadir, yang mampu untuk berdoa. Tawasul dengan menyebutkan amal soleh. Adapun yang lainnya, maka tidak boleh digunakan untuk sebagai tawasul kepada Allah. Karena tidak terdapatnya dalil yang menunjukkan bolehnya hal itu. Dan al-bab dan bab ini yaitu tawasul itu tauqifiyun, menunggu dalil. Maka tawasul kepada Allah dengan menyebutkan salah satu makhluk itu bid'ah, dan tawasul kepada Allah dengan kedudukan salah satu makhluk juga bid'ah, karena tidak adanya dalil. Maka hakikat tawasul adalah menyebutkan sesuatu dalam doa. Ya, jika kita sebutkan sesuatu itu dalam doa, maka Allah akan mengabulkan doa. Nah, sesuatunya ini kan berarti sesuatu yang Allah cintai. Maka sesuatu yang Allah cintai, kita harus bersama dalil untuk menetapkan bahasanya Allah suka, Allah cinta jika kita berdoa sambil menyebut ini dan itu. Maka tawasul-tawasul yang tidak ada dasar dalilnya, maka tawasul tersebut adalah tawasul yang bid'ah. Contohnya tawasul dengan zat orang saleh, demikian juga tawasul dengan kedudukan jah orang soleh. Kemudian selanjutnya, jika seorang hamba itu semakin luar biasa dalam mewujudkan tauhid, maka akan semakin luar biasa dijaga dan dijaga oleh Allah dan para malaikatnya. Maka Allah menjaga orang yang bertauhid, dan penjagaan Allah terhadap orang bertauhid itu bertingkat-tingkat dengan tingkatan kadar tauhid dan iman. Oleh karena itu, orang yang paling makhluk yang paling besar penjagaannya adalah para nabi, karena sempurnanya tauhid mereka. Kemudian setelah itu orang-orang yang beriman alal maratib, yang masing-masing memiliki tingkatan-tingkatan. Demikian juga para malaikat itu menjaga orang yang bertauhid dengan perintah Allah. Orang yang paling berbahagia di antara kita karena banyak dijaga oleh malaikat adalah orang di antara kita yang paling berbahagia dalam mewujudkan tauhid, dan ini adalah bagian dari kaidah yang disampaikan oleh Abdul Abbas Taimiyah rahimallahu taala. Ya, kemudian selanjutnya hukum asal syafaat itu menunggu dalil. Maka tidak boleh kita berkeyakinan adanya syafaat pada hari kiamat kecuali keyakinan tersebut berdasarkan dalil dari syariat. Maka berbagai macam syafaat yang ditetapkan oleh syariat kita kini dan kita imani dan kita beribadah kepada Allah dengan ya. Namun syafaat-syafaat yang tidak ditetapkan oleh syariat maka tidak boleh kita yakin ini adanya pada kiamat nanti. Maka syafaat yang disangka oleh orang-orang musyrik terhadap berhala-berhala mereka itu tidak ada, karena dalil meniadakannya. Sedangkan syafaat uzma, syafaat teragung, yaitu syafaat untuk penduduk mahsyar agar Allah memberikan keputusan di antara mereka, dan syafaat Nabi untuk pamannya Abu Talib, syafaat itu syafaat untuk memberi keringanan, bukan untuk keluar dari neraka. Kemudian syafaat untuk penduduk surga supaya masuk surga, syafaat untuk pelaku dosa besar supaya tidak masuk neraka atau supaya keluar dari neraka setelah masuk ke dalam neraka. Kemudian syafaat untuk ahli al-a'rab. Ya, ahli al-a'rab adalah orang yang amal kebajikan dan amal keberatannya sama beratnya, imbang. Mereka nanti akan diletakkan di al-a'rab, dan mereka ini nanti akan masuk surga melalui syafaat. Demikian juga syafaat untuk meninggikan derajat. Maka syafaat-syafaat yang disebutkan ini semua adalah syafaat-syafaat yang wajib kita imani karena dalil menetapkannya. Maka jadilah prinsip yang kita imani berkaitan dengan syafaat-syafaat ini adalah menunggu dalil. Maka masalah ini masalah gaib dan satu hal yang sudah terpatri. Bahasanya perkara gaib itu tauqifiyatun ala nususi, menunggu adanya nas. Kemudian selanjutnya tidak ada syafaat untuk selain orang yang bertauhid. Ya, sedangkan syafaat untuk Abu Thalib maka ini syafaat khusus. Khusus untuk Nabi dan khusus untuk Abu Thalib. Demikian juga syafaat ini adalah hanya untuk meringankan siksaan, tidak membebaskan dari siksaan. Sehingga tidak ada syafaat untuk selain orang yang bertauhid, itu maknanya adalah syafaat. Syafaat untuk bebas dari neraka itu hanya khusus untuk orang yang bertauhid. Ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla tentang orang musyrik, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidaklah manfaat bagi mereka syafa'at, memberi syafa'at. Dalam Sahih Bukhari dari Abu radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah, orang yang berbahagia, manusia yang berbahagia karena mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan dengan penuh keikhlasan, min kibali nafsihi, dari dirinya. Kemudian tidak ada syafaat bagi orang kafir kecuali berdasarkan dalil, menimbang firman Allah Azza wa Jalla, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, di dalam manfaat bagi mereka syafa'at pemberi syafa'at. Dan tidak, dan dalil tidak menunjukkan orang kafir bisa mendapatkan manfaat syafaat abadan sama sekali. Illa fi wahidin minal kafarati, kecuali untuk satu orang kafir, yaitu Abu Talib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat pada Abu Talib, dan syafaat Nabi untuk Abu Talib adalah syafaat untuk mendapatkan keringanan siksaan, bukan keluar dari siksaan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ditanyakan kepada Nabi, apakah engkau bisa memberikan manfaat kepada Abu Talib karena satu, dengan satu hal, sebagaimana dalam hadis dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, maka Nabi mengatakan, ya, aku bisa memberi manfaat. Bahwa Abu Talib ada di dasar atau ada di pinggiran neraka. Walaula ana sa'ani, bukan karena aku, yaitu syafaatku, niscaya dia berada di lapis neraka yang paling bawah. Adapun orang kafir yang lain selain Abu Talib, maka tidak mendapatkan syafaat abadan sama sekali. Kemudian tidak ada syafaat pada hari kiamat kecuali dengan dua hal, dengan dua kriteria: mendapatkan izin dari Allah dan mendapatkan ridha Allah. Karena firman Allah tabaraka wa ta'ala, betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidaklah bermanfaat sedikit pun. Illa min ba'di, kecuali setelah Allah izinkan, bagi siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Ya, maka di sini disebutkan dua syarat, ayat dan Allahu Allah izinkan, kemudian wa yarda, Allah ridai. Dan firman Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang bisa mengatakan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Dan firman Allah Ta'ala, tidaklah mereka bisa memberikan syafaat kecuali untuk siapa saja yang Allah ridai. Dan ini adalah satu hal yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian tauhid adalah kebaikan yang paling besar dalam timbangan seorang hamba. Maka hal yang paling berat yang diletakkan di timbangan seorang hamba pada hari kiamat adalah tauhid dan iman. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, Musa berdoa, ya Rabbi wa ya Rabbi, ku alimni syai'an, ajari aku sesuatu. Yang aku akan mengingatmu dengannya dan aku akan berdoa kepadamu dengannya. Allah berfirman, ya Musa kul, wahai Musa katakanlah la ilaha illallah. Musa mengatakan, wahai Rabbku, semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah mengatakan, katakanlah la ilaha illallah. Musa mengatakan, la ilaha illa anta ya Rabbi, inama uridu syai'an takhusuni bihi, aku ingin agar engkau memberikan pada aku sesuatu yang khusus. Maka Allah katakan, wahai Musa, seandainya langit yang tujuh dan para penghuninya selain aku, dan bumi yang tujuh dalam satu neraca timbangan, sedangkan la ilaha illallah di neraca timbangan yang lainnya, maka tentu akan lebih berat la ilaha illallah. Kemudian dalam hadis dari Abdullah bin Amr adalah anhumah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, yusahu bi rajulin min ummati, ada seorang dari umatku yang diteriaki dan dipanggil pada hari kiamat di didengar oleh seluruh makhluk. Kemudian dibukakan untuknya 99 catatan. Setiap catatan sejauh mata memandang. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, hal tungkiru min hada syai'at, apakah engkau ada dari hal ini yang engkau ingkari, engkau sangkal. Maka hamba tersebut mengatakan, tidak ada yang aku sangkal ya Allah. Kemudian Allah bertanya, apakah malaikat pencatatku Al-Hafidun, para pencatat itu zalim kepadamu? Maka dia mengatakan, tidak ya Allah. Dan Allah katakan, apakah engkau punya uzur dan alasan? Apakah engkau punya amal kebaikan? Maka orang tersebut takut sehingga mengatakan, tidak ada. Wa yaqulu, maka Allah berfirman, bala, bahkan ada. Engkau memiliki banyak kebaikan di sisi kami dan tidak ada kezaliman untukmu pada hari ini. Maka dikeluarkan untuknya satu kartu berisi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Maka hamba tersebut mengatakan, wahai Allah, ya Rabbi, ma hadhi bitaqah, apa ini kartu ini? Ditambah dengan 99 lembar catatan amal ini. Maka Allah berfirman, engkau tidak akan dizalimi maka 99 lembaran itu diletakkan di satu daun timbangan, sedangkan kartu la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lainnya. Niscaya ternyata yang 99 lembaran itu enteng rasakula, dan yang berat adalah kartu berisi la ilaha illallah. Ya, Majid Ibn Yahya mengatakan, bitoko itu artinya kertas. Benar-benar mengatakan, menyebut untuk kertas catatan dengan sebutan bitoko. Kemudian dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang dalam firman yang Allah dan Nabi riwayatkan dari dalam perkataan yang Nabi riwayatkan dari saudaranya Nuh alaihi salatu wassalam. Pastinya Nuh mengatakan ketika mengajari kaumnya, artinya yu'alim mengajari orang-orang yang beriman, seandainya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh itu dalam halqatin, dalam satu daun timbangan, lingkaran timbangan, dan diletakkan la ilaha illallah padanya, la fasomatu au la kosamatu, yakni saya akan memberatkannya. Maka tidak ada yang berat ketika bersama nama Allah sedikit pun. Maka siapa yang memiliki amal kebajikan tauhid, maka adalah dia bergembira dengan kebaikan dunia dan akhirat. Atau kosomat itu hancur. Iya, hancur. Ya, hancur. Seandainya langit yang tujuh dan bumi yang bersetujuh diletakkan dalam satu lingkaran, kemudian la ilaha illallah diletakkan padanya, maka dia akan hancur. Maka la ilaha illallah akan menghancurkannya. Ya, kemudian kaidah selanjutnya, siapa yang betul-betul bertauhid dengan bersungguh-sungguh secara sempurna, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang teladan, qanitan lillah, seorang yang tunduk dan patuh karena Allah, hanifan, condong pada tauhid. Walam yakum minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat pada hitam-hitam yang besar, maka disampaikan padaku itu adalah umatmu. Bersama mereka ada 70 ribu umatmu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan Nabi berdiri dan masuk ke rumahnya, lantas orang pun memperbincangkan mereka. Siapakah mereka? Ada yang mengatakan boleh jadi mereka yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan boleh jadi mereka adalah yang lahir dalam keadaan bapak ibunya muslim dan mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Nabi keluar. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi, jawabannya bagaimana? Maka jawabannya Nabi, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diru'yah, tidak punya anggapan sial, tidak punya keyakinan kai, dan hanya tawakal kepada Allah. Artinya disebabkan mereka betul-betul merealisasikan tauhid secara sempurna, maka mereka berhak untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan tidak akan sempurna realisasi dan dibalik realisasi tauhid kecuali dengan menjauhi tiga hal. Yang pertama, menjauh dari syirik akbar, syirik seluruhnya baik yang besar ataupun yang kecil. Siapa yang terjatuh dalam syirik akbar, ini ada yang hilang ya, ada yang kurang. Jadi tiga halnya lompatnya jauh, enggak ada hal yang kedua dan ketiga. Ya, fayaqul innaka la tadlim, engkau la tadlim, engkau tidak dizalimi, diletakkanlah 99 lembaran di satu daun timbang dan kartu la ilaha illallah di timbangan yang lainnya. Ternyata yang enteng adalah sijillat. 99 lembaran catatannya isinya adalah dosa. Wa thaqulat al-bitaqatu. Di halaman 209. Tapi lain halaman. Kalau dicetakan saya lompat. Sambungannya ke halaman 200. Tujuhnya double tempat saya. Kemudian 209. Ya, supaya orang itu betul-betul merealisasikan tauhid, maka tidak akan terwujud kecuali dengan menjauhi tiga hal. Yang pertama, menjauhi syirik seluruhnya, baik yang besar ataupun yang kecil. Siapa yang terjumus dalam syirik akbar ataupun syirik asghar, maka dia tidaklah mewujudkan tauhid dengan perwujudan yang sempurna. Yang kedua, menjauhi bid'ah dengan semua bentuknya, baik bid'ah akidah ataupun bid'ah amaliyah, bid'ah yang membuat menyebabkan kekafiran ataupun kefasikan, bid'ah ucapan ataupun perbuatan. Siapa yang terjumus dalam salah satu bid'ah, maka dia tidak mewujudkan tauhid dengan perwujudan yang sempurna. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi berbagai macam dosa dan dosa-dosa yang membinasakan, yaitu dosa-dosa besar. Siapa yang waqa'a fi syai'in minal kaba'iri, yang melakukan salah satu dosa besar dan dia terus menerus melakukannya, maka dia tidak teranggap merealisasikan dan mewujudkan tauhid dengan sempurna. Kemudian kaidah yang ke 100, semua yang menjadi ibadah orang kafir atau tradisi khas orang kafir, haram tasabuh dengan mereka padanya. Dan satu hal yang disepakati oleh ahlul ilmi, oleh para ulama, tidak boleh tasawuf dengan orang kafir dalam dua hal. Yang pertama, mengkabiri tukus, ritual mereka yang merupakan kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala, atau ibadah-ibadah bid'ah mereka yang penuh dengan khurafat. Kemudian jenis yang kedua, tidak boleh menyerupai orang kafir dalam budaya mereka yang mereka dikenal dengannya, dan itu menjadi kekhasan mereka, khas dengannya. Ma idza kana aslam min adatihim, adapun jika satu budaya itu aslinya dari budaya orang kafir, kemudian diambil oleh kaum muslimin, kemudian tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, lantas bisa menjadi kebiasaan mustama'iyah, kebiasaan masyarakat dan umat, ditambah itu tidak menyelisih satu pun dalil-dalil syariat, maka tidak mengapa semacam menaiki sayyar, menaiki mobil, memakai jam tangan. Kemudian memakai bantal, celana, wal badlah dan jas, hingga ba'dil a'rab, di sebagian budaya dan semacam itu tidak mengapa, karena minimal sekarang tidak lagi dinilai sebagai kekhasan mereka. Dengan ini kita telah selesaikan di 100 kaidah tentang tauhid uluhiyah. Kalau ini tauhid uluhiyah itu ada apa? 100 tauhid rububiyah kaidahnya ada 76. Kemudian kita lanjutkan pada kaidah tauhid nama dan sifat Allah. Ya, tidak ada ruang bagi akal untuk membahas hal-hal yang gaib. Ya, itu karena Allah Azza wa Jalla tatkala Allah menciptakan akal, Allah tetapkan baginya batas dan kemampuan. Maka ada batas dan kemampuan kemampuan akal yang tidak bisa dilewati. Maka pikiran orang itu sehat selama dalam batasan akal dan kemampuan akal. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Sepertinya dimulai dulu sesuai kameranya lagi. Mabar. Jadi kita mulai aja. Oh iya. Tafel kenapa? Dan tadi gak kebaca. Oh. Jadi lagi mau dibenerin dulu. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Al-Musannifu Hafizallahu Ta'ala, ni'lam majalah lil akli fil ghaibiyati. Ini tidak ada ruang bagi akal membahas hal-hal yang gaib. Wadhalika, dan hal tersebut karena Allah Azza wa Jalla tatkala menciptakan akal, Allah jadikan baginya batas dan kemampuan. Dan pemikiran akal itu senantiasa pemikiran yang sehat selama dia berada dalam batas dan kemampuannya. Lakin akan tetapi, jika seorang hamba mengeluarkan akal dari radius penerimaannya, maka akal itu akan bingung, taihan bingung, di bahrin khutmin, di lautan yang luas, dan dia tidak akan mengetahui jalan. Fa innal aqla dha'ifun, karena akal itu lemah, dan pintu hal yang gaib itu luas. Sebagaimana jawal handphone itu punya radius penerimaan atau daerah bisa menerima sinyal. Dan jika engkau keluarkan handphone dari daerah bisa menerima sinyal, maka handphone itu berubah menjadi hanya sekedar besi yang tidak bisa menerima sinyal dan tidak bisa mengirim pesan. Demikian juga akal Allah jadikan, Allah Azza wa Jalla jadikan bagi akal mantiqah, daerah penerimaan. Itulah hal-hal yang bisa dilihat dengan mata di alam fisik. Walakin akan tetapi mata amma, jika engkau keluarkan dari alam ini ke alam yang lainnya, fa'inahu saufa ya'tika, maka akal akan mendatangkan kebingungan untukmu, ketidakjelasan dan keraguan dan khayalat, imajinasi dan anggapan-anggapan dan keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Walidzalika, oleh karena itu wajib bagi kita untuk menyepakati satu kaidah penting ini yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, yaitu kaidah yang mengatakan bahasanya permasalahan hal yang gaib wajib menutup akal untuk tidak masuk ke dalamnya. Maka tidak ada hak bagimu untuk memasukkan akal, untuk menyingkap sesuatu yang Allah sembunyikan darimu. kecuali dalam batasan yang telah Allah informasikan, diinformasikan oleh dalil saja. Maka hendaknya akalmu itu mengikuti nakal, mengikuti dalil dalam masalah hal gaib. Dan waspadailah jangan sampai akal mendahului nakal. Fatadilla, maka engkau akan sesat atau engkau akan bingung. Lidhalika, oleh karena itu, maka siapa yang menyelisihi kaidah ini, atau pintu ini, bahkan dalam semua bab-bab syariat, inama li annahum, maka itu hanyalah terjadi karena mereka mendahulukan akal yang tidak mampu, akal yang lemah dibandingkan nakal. Babul ghaibi, maka bab hal yang gaib, waspadalah jangan engkau melibatkan diri dalam hal yang gaib dengan akal. Oleh karena itu banyak alam gaib dan masalah-masalah gaib yang diingkari oleh banyak kelompok dan sekte disebabkan akal mereka tidak mampu menyingkapnya. Maka mereka-mereka ahli filsafat yang dinamai dengan sebutan falasifah masyain, mereka mengingkari adanya dunia malaikat karena akal mereka tidak mengetahui dunia tersebut. Dan sebab pengingkaran mereka adanya malaikat karena mereka memasukkan akal dalam bab gaib. Dan banyak kelompok juga mengingkari adanya jin dan alam setan karena tidak mampu, akal mereka tidak mampu untuk menangkap hakikat alam tersebut. Para ahli filsafat mengatakan tidak ada hakikat atau realita bagi alam malaikat karena malaikat hanyalah kekuatan mengajak kebaikan yang ada pada diri manusia. Demikian juga alam jin dan setan itu tidak real. Namun jin dan setan adalah semata kekuatan mengajak pada kejelekan dalam diri manusia. Hal ini karena mereka memasukkan akal dalam bab al-ghaib. Demikian juga siksa kubur, banyak kelompok mengingkarinya dengan alasan mereka mengatakan kami membongkar kubur orang kafir dan kami tidak melihat adanya siksaan. Dan kami membongkar kubur orang mukmin dan kami tidak melihat nikmat. Maka kami katakan pada mereka, tidakkah cukup bagi kalian informasi dari Allah Azza wa Jalla? Maka jangan masukkan akalmu dalam bab hal-hal yang gaib. Nama dan sifat Allah ya, mereka ingkari banyak dari nama dan sifat Allah disebabkan mereka masuk dengan akal yang lemah dan tidak mampu masuk dalam bab hal yang gaib. Misalnya sifat Allah berada di atas arsy diingkari oleh banyak kelompok, bahkan kelompok-kelompok ahli bid'ah mengingkarinya. Tidak ada yang mengimaninya kecuali satu kelompok saja, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebab mereka mengingkari Allah di atas arsy, mereka masukkan akal untuk tawakhul masuk ke dalam kaifiyah istiwa, bagaimanakah istiwa di atas arsy. Mereka katakan jika Allah berada di atas arsy, berkonsekuensi Allah membutuhkan arsy. Dan berkonsekuensi seandainya kita jauhkan arsy dari zat Allah, niscaya zat Allah akan tersungkur sebagaimana yang mereka sebut dalam kitab-kitab mereka. Maka yalzamu konsekuensi dari hal ini, istiwa Allah berada di atasnya arsy itu bukanlah satu hal yang nyata, karena yang dimaksudkan adalah istaula, menguasai. Dan yang menjadikan mereka mereka mengingkari istiwa dan menyelewengkan sifat dan mengingkari sifat adalah karena mereka mencari kaifiahnya dengan akalnya, padahal kaifiah sifat itu satu hal yang bersifat gaib. Dan jika demikian kita harus sepakat dengan kaidah ini, tidak ada ruang bagi akal untuk hal-hal yang bersifat gaib. Maka jangan tanyakan bagaimanakah sifat Allah, bagaimanakah wajah Allah, bagaimanakah mata Allah, bagaimanakah istiwa Allah, bagaimana uluwallahi, bagaimanakah Allah itu berada di atas dan bagaimanakah azab Allah, bagaimanakah surga, bagaimanakah nikmat surga, bagaimanakah neraka dan bagaimanakah siksa neraka, dan bagaimanakah panasnya neraka, karena tidaklah yang ditanyai lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Fala nadri, maka kita tidaklah mengetahui, karena itu ada hal yang gaib. Allah sembunyikan untuk kita, Allah sembunyikan dari kita usulaha, pokok-pokoknya, dan Allah informasikan pada kita namanya. Maka kita tetapkan dan kita imani apa yang Allah tetapkan tanpa diselewengkan maknanya, tanpa diingkari, tanpa dibahas bagaimananya, dan tanpa tamtsil, tanpa disamakan dengan makhluk. Kita tutupi akal kita untuk tidak masuk membahas asal yang gaib. Sesungguhnya orang yang mengamalkan kaidah ini, maka dia akan aman, akan mengamankan akidah yang ada di dadanya. Dia kemudian akan memiliki hizam amanin, sabuk pengaman. Ini istilah di kendaraan dipakai di sini. Sabuk pengaman dari kesesatan dan kesesatan. Karena itu mayoritas ahli bid'ah mereka sesat dalam masalah nama dan sifat Allah karena sebab ini, yaitu mereka ingin dengan akal mereka yang tidak mampu dan lemah untuk menyimpulkan hal yang samar. Dan yang gaib dari mereka, maka tidak ada pintu masuk bagi akal untuk membahas hal-hal yang bersifat gaib. Jika Anda tanyakan apakah kaidah ini bersifat mutlak, karena kita melihat ulama mengatakan sesungguhnya keberadaan Allah itu dalilnya ada nakal Al-Quran dan hadis, akal, indrawi dan fitrah. Maka mereka masukkan akal dalam wujud Allah, dan wujud Allah itu gaib. Lantas bagaimanakah bisa-bisanya Anda katakan tidak ada pintu masuk bagi akal untuk hal-hal yang gaib? Demikian juga mereka mengatakan penetapan hari kiamat, penetapan adanya hari bangkit, hari kumpul pada hari kiamat, itu tsabitun ada berdasarkan akal dan akal. Maka akal mampu menetapkan adanya hari berbangkit. Maka bagaimana para ulama al-sunnah wal-jamaah mereka memasukkan akal dalam permasalahan gaib, sedangkan Anda mengatakan tidak ada pintu masuk bagi akal untuk membahas hal-hal yang gaib? Maka jawabannya, ketahuilah semoga Allah menyayangimu, kaidah penting bahasanya akal dalam masalah hal yang gaib itu tabi'iyun la istiqlaliyun, itu nebeng dan tidak independen. Maka ini maksudkan oleh kaidah yang saya jelaskan hanyalah untuk meniadakan, memasukkan akal ibtidaan sejak awal dalam masalah hal yang gaib. Dengan pengertian kita jadikan akal sebagai dalil yang bersifat independen tanpa didahului penetapan oleh nas. Wa amma ayakuna al-istidlal ataupun berdalil dengan akal amran tabi'iyan hanya sebagai nebeng saja, menambahi apa yang ditetapkan oleh nas, maka ini adalah dalam rangka memperbanyak dalil dan berdalil. Dan hal ini dalam diingkari oleh Ahlussunnah wal Jamaah badan sama sekali. Maka landasan pokok penetapan adanya Allah adalah naql, dalil Quran dan Sunnah. Dan akal bisa masuk dalam hal ini. Kemudian dalil pokok penetapan azab kubur adalah nakal, dan akal bisa memiliki peluang masuk, pintu masuk dalam masalah ini. Dan aslu isbatil ba'si, dalil pokok penetapan adanya hari berbangkit adalah nakal. Dan akal bisa punya pintu masuk dalam hal ini. Kemudian dalil pokok penetapan sifat berilmu adalah nakal, sedangkan akal punya pintu masuk dalam hal ini. Dan jika demikian, pintu masuk akal menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah pintu masuk ibtidaian istiqlalian sejak awal pertama dan bersifat independen serta pokok. Namun pintu masuk akal dalam pembahasan akidah itu adalah tabayyun tsanawiyyun, hanya mengikuti nebeng dan bersifat nomor dua, bukan nomor utama. Maka Ahlus Sunnah ketika mengatakan dalam masalah gaib, mereka mengatakan dalilnya akal. Ketahuilah bahasanya yang mereka inginkan adalah akal yang bersifat tabai, mengikuti, bukan akal yang independen. Al-ibtidai yang berperan sejak awal tanpa melihat adanya nas ataukah tidak dalam masalah ini. Ya, karena kaidah selanjutnya cukup panjang, kita tunda ke pertemuan berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhu ta'ana anil hamdulillahi rabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta